إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka bertobat kepadanya, kembali kepadanya, menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan berbagai macam, berbagai ragam maksiat besar maupun kecil. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, tobat yang menyeluruh dari seluruh dosa. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, menyeru orang-orang yang beriman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang sejujur-jujurnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua, hai orang-orang yang beriman, moga-moga kalian beruntung, moga-moga kalian bahagia, selamat dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertobat, yang selalu bertobat kepadanya. Allah Ta'ala yaqul inna allaha yuhibbut tawabina. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertobat, yang senantiasa bertobat dalam hidupnya. Ya ibadallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ulama telah ijma' sepakat mengenai wajibnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan kewajiban seluruh hamba Allah untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan jannah Allah, tobat kepadanya. Taubat artinya penyesalan, ya ibadallah. Telah datang riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, innamat taubatu an-nadam. Hanyalah sesungguhnya tobat itu adalah penyesalan. Penyesalan itu di dalam kalbu, di hati. Penyesalan inilah yang akan melahirkan niat, yang akan melahirkan azm, tekad. Berawal dari penyesalan itulah kemudian seseorang berniat, bermaksud untuk menghentikan dosanya, untuk menghentikan maksiatnya. Kemudian dia mencabut diri darinya, melepaskan diri darinya. Penyesalan itulah yang kemudian melahirkan niat, maksud dan tekad pada dirinya untuk tidak mengulangi kembali, untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, maksiatnya, dosanya. Berawal semuanya dari penyesalan dalam hati. Innamat taubatu an-nadam. Jika seseorang benar-benar menyesal, dengan itu dia akan segera berhenti dari maksiatnya, dari dosanya, dari kesalahannya, dan dia akan bertekad, bulat tekadnya untuk tidak mengulangi kembali. Yang penting, taubat jangan ditunda, karena taubat ada batas waktunya. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Adapun jika ajal sudah menjemput, nyawa sudah dicabut, sudah sampai ke kerongkongan, kematian sudah pasti, maka taubat tidak bermanfaat. Seperti taubatnya Fir'aun, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu jangan menunda-nunda taubat ya ibadallah. Hendaklah kita semua menyegerakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya seseorang ketika bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyesalan yang muncul di hatinya, di kalbunya, dengan itu dia merasakan sakit di kalbunya. Dia merasa sakit karena dia khawatir dengan dirinya, dengan keselamatan dirinya. Dia khawatir dirinya sengsara. Dia khawatir hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyengsarakan hidupnya. Jika seseorang mendengar sesuatu yang dia sangat cintai mendapat suatu hukuman yang menyakitkannya, hatinya akan sakit, kalbunya akan sakit, meratap. Adakah sesuatu yang paling dicintai oleh seseorang dari dirinya sendiri dibandingkan anak istrinya ataupun kerabat yang lainnya? Jika saja salah satu kerabatnya, orang yang dicintainya, anaknya mendapat suatu hukuman, dia pun meratap dan merasakan sakit. Bagaimana jika hukuman itu mengancam dirinya dan hukuman itu adalah azab dari Allah, dibakar, disiksa dalam neraka Allah? Tentunya seseorang yang benar-benar menyesal, dia akan merasakan sakit. Kemudian hendaknya dia ikuti dengan lisan, hendaknya dia beristighfar, mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'tarifu bidhanbih bilisanih wa istaghfiru rabbah. Dia mengakui dosanya dengan lisannya dan memohon ampunan Allah. Ketika Adam melakukan kesalahan dan menyadari kesalahannya, Adam mengatakan bersama istrinya Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ketika Nabi Musa menolong kaumnya, salah satu dari Bani Israel yang bertengkar dengan Kibti dari kaum Fir'aun di malam yang sepi, kemudian Musa kalimullah alaihi salatu wassalam memukulnya dengan sekali pukul karena kuatnya sehingga orang itu mati. Musa pun kaget dengan itu dan mengatakan, hadza min amali syaitan, ini perbuatan syaitan, innahu aduwwun mudhillun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan yang nyata. Kemudian dia berdoa kepada Allah, qala rabbi dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mendzalimi diriku dengan perbuatan ini. Ampunilah aku ya Allah. Hai Rabbku, ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampun. Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah mencontohkan kepada kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inni la astaghfiru fil yaum wal lailah aktsara min 70 marrah. Pada riwayat yang lain 100 marrah. Sungguh aku beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan malam lebih dari 70 kali. Pada riwayat yang lain 100 kali. Hada Rasulullah afdalul anbiya'i war rusul sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi Rasul yang paling mulia, pemimpin manusia di hari kiamat. Dalam hidupnya senantiasa setiap hari dan malam beristighfar 100 kali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita ya ibadallah, umatnya yang tidak ada jaminan? Tentunya kita harus lebih giat lagi, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, kemudian dengan jawarih, dengan anggota tubuh kita. Hendaknya kita mengikuti suatu maksiat, suatu kesalahan, suatu dosa. Saat kita terjerumus, tobat itu diikuti dengan banyak-banyak melakukan giat-giat mengerjakan kebaikan, ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayiat," sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atbi'is sayyi'atal hasanah," ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Satu kejelekan dengan satu kebaikan, dua kejelekan dengan dua kebaikan, bahkan lebih. Untuk mengimbanginya. Dan untuk mengimbanginya pada saat penimbangan amal di akhirat nanti. Moga-moga hasanat kita timbangannya lebih berat daripada sayyi'at kita. Timbangan amal kebajikan kita lebih berat daripada timbangan amal kejelekan kita. Seseorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memeriksa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jika dulunya dia adalah orang yang larut dengan maksiat, mendengar musik, nyanyian, bergabung bersama orang-orang pelaku maksiat, menonton hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka hendaknya setelah itu ketika dia bertobat, dia imbangi banyak-banyak mendengar Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mendengar ilm, zikir, masuk ke majlis zikir, majlis ilm, banyak-banyak menghadiri majlis ilm untuk mengimbangi kesalahan yang telah lalu. Jika dulu dia orang yang suka menggibah, menggunjing, maka hendaknya setelah itu dia banyak memuji orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Apabila dulunya dia adalah orang yang suka minum khamr atau meminum khamr, kemudian dia bertobat, dia imbangi setelah itu dengan banyak-banyak bersedekah dengan minuman yang halal dan semisal dengan itu. Adalah salah satu sahabat Nabi alaihissalam, Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, sebenarnya dalam Sahih Muslim, pernah menempeleng budak wanitanya karena lalai menjaga kambingnya sehingga dimakan serigala. Saking marahnya dia tempeleng dan kemudian dia menyesal dan dia ingin menebus kesalahan itu, dia ingin merdekakan langsung, dia ingin ikuti kebaikan kesalahan yang dilakukannya, sehingga dia minta izin kepada Nabi SAW untuk memerdekakannya. Setelah diuji oleh Nabi SAW dan terbukti wanita itu beriman, kemudian diizinkan untuk dimerdekakan. Demikianlah ya ibadallah, yang seharusnya dilakukan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada hal-hal yang terkait dengan hukuk Bani Adam, hak-hak Bani Adam, maka hendaknya diselesaikan dan minta kehalalan, dan ini membutuhkan rincian yang panjang yang tidak mungkinkan kami sampaikan pada khutbah kali ini. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum jami'an. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin disebutkan ada 4 tingkatan orang-orang yang bertaubat dan hukumnya masing-masing. Tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang pertama adalah orang yang bertaubat dari seluruh dosa. Kemudian dia istiqomah di atas taubat itu. Taubatnya adalah taubat yang benar, taubat yang jujur. Itulah taubatun nasuh, taubat shadiqah, taubat yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, bertaubat dari seluruh dosa tanpa kecuali. Kemudian dia tidak pernah mengulanginya kembali. Dia tidak pernah mengulanginya kembali. Jiwanya dalam keadaan tenang, di atas keimanannya, di atas ketaatannya kepada Allah, dan dia tidak pernah mengulangi kembali dosa-dosa itu. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya, yang sejujur-jujurnya, taubat dari seluruh dosa secara umum, sebagaimana ditegaskan pula oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sebagaimana yang datang beberapa athar dari sahabat dan dari tabi'in, dari Umar ibn Khattab, dari Ibn Mas'ud, dari Ibn Abbas dan datang pula dari kalangan tabi'in yang menyatakan at-taubatun nasuh ayyatuba min adz-dzam thumma lan ya'uda fih. Taubat nasuh adalah taubat dari dosa kemudian tidak kembali lagi mengulanginya. Bertobat dari seluruh dosa dan tidak mengulanginya kembali. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin semoga pasti Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian seluruhnya dan memasukkan kalian dalam jannahnya, surga, kebun-kebun yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan segala kenikmatan dalam jannah. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang hakikatnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam kalbu sekalipun. Ini pula lah yang dikabarkan oleh Allah sebagai jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu, pulanglah kamu menemui Rabbmu dalam keadaan engkau ridha, puas dengan balasannya, dalam keadaan diridhoi olehnya. Masuklah engkau ke dalam jannahku, masuklah ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dalam jannah, dan masuklah bersama mereka dalam jannah. Golongan ini ada yang memang jiwanya senantiasa dalam keadaan bersih dan tidak ada sama sekali bisikan untuk melakukan dosa kembali. Tidak terbetik sama sekali pikiran untuk itu. Dan ada pula yang terkadang muncul bisikan untuk melakukan suatu dosa, tetapi dia menundukkannya. Dia melakukan mujahadah, perjuangan sungguh-sungguh. Taubatnya yang nasuh senantiasa menasehatinya, mengingatkannya, sehingga dia menundukkan hawa nafsunya, mengalahkan syahwatnya, sehingga dia terjaga dan tetap istiqamah. Hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang kematian menjemputnya, dan masuk dalam dua ayat yang telah dibacakan tadi. Golongan yang kedua yang bertobat dan dia senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan pada induk-induk ketaatan ummahat at-ta'at, solat lima waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya jika dia orang yang terkena zakat, dan seterusnya kewajiban-kewajibannya dia jalankan. Begitu pula dia menghindari ummahat al-kabair, induk-induk dosa, dosa-dosa besar. Dan dia istiqamah, hanya saja dia sebagai manusia terkadang dia terjerumus dalam dosa, ya'tarihi minadz dzunub, namun dosa itu bukan sesuatu yang benar-benar dia terjang, bukan dosa yang benar-benar dia terjang, yang dia hasrati, tidak. Dia berusaha menjaga dirinya karena dia di atas taubat. Akan tetapi dia terjerumus, sehingga ketika dia terjerumus, dia benar-benar menyesal dan mengecam dirinya. Menyesal sejadi-jadinya bertobat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu hanya kesalahan kecil, dia sangat menyesali keterjerumusan itu. Karena pada dasarnya dia tidak pernah menginginkan itu sama sekali, namun dia terjerumus. Inilah golongan yang termasuk dalam an-nafsul lawwamah, jiwa yang mengecam dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Inilah keadaan kebanyakan orang-orang yang taubat. Kebanyakan orang-orang yang taubat berada pada keadaan ini. Untuk sampai pada tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang tinggi, yang sulit. Dan kebanyakan orang pada tingkatan yang kedua ini. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Liyajzi alladziina asaa'u bima 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang melakukan kejelekan dan membalas orang-orang yang melakukan ihsan, kebajikan, dengan al-husna, jannah. Siapa mereka yang melakukan ihsan dibalas dengan jannah? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang telah menghindari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, mungkar, maksiat-maksiat besar, kecuali dosa-dosa kecil yang sulit dihindarinya. Itu pula lah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam jannah, dimuliakan dalam jannah, tempat masuk yang mulia. Inilah an-nafsul lawwamah, golongan yang ketiga, golongan yang bertaubat namun dia tidak bisa istiqomah sepanjang hidupnya. Dia hanya bisa bertahan istiqomah sementara waktu, muddatan min ad-dahr, muddatan min hayatih, kemudian dia kembali melakukannya. Dia senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan, dan dia secara global, secara garis besar, dosa-dosa dia tinggalkan. Namun dia dikalahkan oleh syahwa au syahwatan au thalath syahwat, namun dia dikalahkan oleh satu syahwat atau dua syahwat atau tiga syahwat, dia tidak mampu menundukkan syahwat itu. Dia kalah dan dia melakukannya, menerjangnya dalam keadaan dia berangan-angan, mendambakan seandainya Allah menguatkan dirinya untuk bisa melepaskan diri dari maksiat itu. Dia berangan-angan dan mendambakan seandainya Allah menolong dia untuk bisa menundukkan syahwat itu. Namun saat itu dia tidak bisa. Dan dia menyiapkan dirinya suatu saat dia akan bertobat. Adapun saat itu dia masih melakukannya dan belum bisa. Ini membahayakan. Karena jika tiba-tiba ajal menjemputnya dalam keadaan dia masih bergeliman dengan itu, maka dia akan masuk dalam kategori orang yang menghadap Allah dengan mencampur amal soleh dengan amal jelek. Inilah yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim, dan golongan yang lainnya yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhra sayyi'a. Dia mencampur baur antara amal soleh dan yang lainnya amal jelek. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap menjanjikan ada harapan untuk golongan ini. Allah melanjutkan ayatnya, asallahu ayyatuba alaihim. Moga-moga Allah menerima taubat mereka. Moga-moga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam jannahnya. Dan mereka menyebutnya ini dengan an-nafsul mas'ulah. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling berat, yaitu golongan yang tidak bertobat. Dia menuruti hawa nafsunya dan syahwatnya. Dia hidup dengan maksiat, dengan dosa. Dosa-dosa besar diterjang olehnya tanpa peduli. Tanpa peduli. Dia terus lanjut dengan dosa itu, dengan dosa besar itu, tanpa ada kekhawatiran. Dan dia tidak berpikir untuk bertobat dan berhenti darinya, tidak ada penyesalan. Dia terus dipermainkan oleh hawa nafsunya dan syahwatnya. Inilah jenis an-nafsu al-ammaru bis-su, jiwa yang jiwanya jelek, yang selalu mengajaknya, menyeretnya, menggiringnya kepada kejelekan, kepada dosa, maksiat. Jika ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berstatus kafir, musyrik, celaka dia. Adapun dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berstatus muslim, muwahhid, yang menauhidkan Allah dan tidak mendatangkan hal-hal yang membatalkan keislamannya dari syirik-syirik besar dan kekufuran-kekufuran besar, dia kembali menghadap Allah dengan status sebagai seorang yang muslim tetapi fasik dengan dosa-dosa besarnya, lemah imannya, maka dia dalam keadaan bahaya untuk diazab oleh Allah. Namun meskipun dia masuk dalam neraka, akan tetapi suatu saat tetap akan keluar darinya dengan syafaat. Dan ada kemungkinan di sana ada hal-hal yang tersembunyi yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memaafkannya, sehingga dia tidak diazab dan langsung masuk dalam jannah. Namun ini keadaannya dalam keadaan bahaya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda pada hadis yang sahih, khamsu salawatin katabahunna Allah ala ibadihi fil yaumi wal lail. Ada lima salat, salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya siang malam. Faman jaa bihinna falahu ahdun inda Allahi ayyudkhilahul jannah. Barang siapa datang dengan salat lima waktu itu, menjaganya dalam hidupnya, maka dia dapat jaminan di sisi Allah untuk masuk dalam jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu ahdun inda Allah ayyudkhilahul jannah walakin in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabah. Jika dia melalaikan solat lima waktu itu, maka tidak ada jaminan baginya untuk masuk dalam jannah, Tetapi jika Allah menghendaki dia diampuni, dan jika Allah menghendaki dia diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa besar yang lebih rendah dari kesyirikan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.